نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan siang ini kita masuk ibadah ke-25 dan 26 dari kitab Al-Ghusl dan pada bagian ke-25 dan ke-26 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau masih menyebutkan materi yang berkaitan dengan hukum orang yang junub. Jika pada bab yang ke-24 beliau menyebutkan tentang bolehnya orang yang junub keluar dari rumahnya dan kadang dia pergi ke pasar atau tempat yang lainnya, yang disebutkan kisah Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an dan juga kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Maka pada bab yang ke-25 dan ke-26 beliau menyebutkan tentang hukum bolehnya seorang yang sedang dalam keadaan junub tetap berada di rumahnya. Kata beliau, bab kainunati al-junub fil bait jika tawabu akad dan dintasil. Bahwa bolehnya seorang tinggal di rumahnya, seorang sedang junub tinggal di rumahnya jika dia berwudu sebelum mandinya, jika dia dalam berwudu sekalipun belum mandi janabah. Dan Al-Hafidz rahimahullah ta'ala boleh menyebutkan dalam syarah hadis ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan asyarul musannif di hadis terjemah ila tabi'is mawar dan ali marfu'an innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah wala junub wa Abu Dawud wa ghairu. Kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala sebagian yang dikatakan Al-Musannif Al-Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul dari ini tentang baiknya hadis yang datang dari Ali bin Abi Thalib marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya dari Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah wala junub. Sebenarnya malaikat tidak masuk ke rumah yang terdapat di dalamnya kalbun wala surah, anjing, tidak pula gambar makhluk bernyawa. Kalau sampai sini hadis masyhur di sahih, tapi ada tambahan ini wala junub, tidak pula yang di dalamnya terdapat orang yang junub. Ini yang baik. Jadi Al-Imam Bukhari wa ta'ala menyebutkan bab bolehnya seorang yang junub tinggal di rumahnya, tapi disunahkan hendaknya dia berwudu sekalipun tidak sempat atau belum sempat untuk mandi. Idza tawadda'a qabla an yaghtasil. Dan beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala rahimallahu taala haddatsana Abu Nu'aym Ihsan. Abu Nu'aym masmu Ahsan al-Fadl ibn Dukin. Abu Nu'aym ismuhu Al-Fadl ibn Dukin. Rafi indak nasma Abu Nu'aym, siapa nama Abu Nu'aym? Ayah perhatikan Rafi Dafa Abu Nu'aym ismuhu. Perhatikan ke depan Sa'id Ahsan al-Fadl ibn Dukin yang sudah besar, yang sudah paham. Perhatikan kalau mendapatkan sesuatu yang baru dicatat, atau sesuatu yang lama tapi belum hafal dicatat, atau sesuatu yang lama dan hafal tapi yakin belum pernah dicatat, maka dicatat. Insya Allah suatu saat akan bermanfaat untuk kita. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا هشام وشيبان هشام أبو استوائي هشام ابن أبي عبد الله بن أبو عبد الله اسمه سنبر عبد بن شيبان وشيبان ابن عبد الرحمن مذكور في فتح الباري عن يحيى ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman Nauf rahimahullah taala, beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin. Dan dia tanyakan kepada Aisyah karena Aisyah merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka orang-orang yang paling tahu tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Abu Salam bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur dalam keadaan junub? Pernahkah Nabi Sallam tidur dalam keadaan junub? Maka saya mengatakan, iya, pernah Nabi Sallam tidur dalam keadaan junub. Tapi wa tawaddu. Akan tetapi katanya sebelum tidurnya sekalipun tidak mandi janabah, beliau berwudu terlebih dahulu sebelum tidurnya. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di bab sebelahnya nanti akan kita lalui qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah atau bimbingan beliau agar seseorang yang dalam keadaan junub dan tidak tidur dan tidak sempat untuk mandi, hendaknya dia berwudu. Dan berwudu sebelum tidur itu disunahkan, baik yang dalam keadaan junub ataupun dalam keadaan suci. Kemudian di bab berikutnya, bab naumil junub. Bab boleh seorang yang junub kemudian tidur. Tidurnya orang yang junub. Qala haddatsana Qutaybah, Qutaybah bin Sa'id, Abu Rajab. Qala haddatsana Layth bin Sa'd al-Misri, An-Nafi' ibn Umar. أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحد وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. dari Nabi Muhammad bin Umar, dari Ibn Umar. Ibn Umar mengkhabarkan bahwasanya suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah boleh salah seorang di antara kami tidur dalam keadaan junub?" Maka dia menjawab, "Naam, iya, boleh." Kemudian Nabi, "Idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junub." Kalau salah seorang di antara kalian berwudu dalam keadaan junub dan tidak sempat mandi karena falyarqud, maka tidurlah wa huwa junub, sekalipun dia dalam keadaan junub. Ini hadis sama dengan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hanya saja hadis Aisyah dari fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau, dan hadis Abdul bin Umar radhiyallahu anhu dari perkataan beliau. Yang semuanya sama menunjukkan bolehnya orang yang dalam keadaan junub langsung tidur, tidak mandi terlebih dahulu. Hanya saja disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junub. Jadi hukumnya mustahab. Kalau kita dalam keadaan junub kemudian langsung tidur tanpa berwudu terlebih dahulu, apa hukumnya? Nah, hukumnya boleh, hanya saja ya terkhusus sunnah. meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Dibangkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih min Malik Satu Sahihain. Kita masih berada di pembahasan bab yang ke-123 dari Kitabul Ilm, bab At-Ta'bir. Dan di pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu ta'ala an, yang isinya pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu dan untuk Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala fa'altum kama fa'ala hadani rajulan al-mu'minan." Amr bin As dan Salim Maula Abi Hudzaifah dikatakan ar-rajulan al-mu'minan. Tentunya tazkiyah untuk kedua sahabat yang mulia tersebut. Dan selanjutnya beliau menyebutkan tentang pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Tirmidzi, siapa yang baru datang ini? Muhammad Dajjal. Mas Mutir Midi Ahsanta Muhammad Ibn Isa. Qala haddathana Muhammad Bashar. Muhammad Bashar Fauzan. Siapa lakabnya? Ahsanta Bundar Wasiyal Ilm Hafidul Hadith. Qala akhbarna Abu Amir Huwa Al-Aqabi. Abu Amir Al-Aqabi Abu Malik Ibn Amr. قال أخبرنا خارجة بن عبد الله والأنصاري عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال وقال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن خطاب فيه شك خارجة إلا نزل في القرآن على نحو ما قال عمر. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال أبو عبد الرحمن الشيخ مقبل رحمه الله هذا حديث حسن. Perhatikan dari عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, dia berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan al-haq, itu kebenaran, pada lisan Umar dan hatinya. Sebenarnya karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sesungguhnya Allah telah menjadikan al-haq, kebenaran, pada lisan dan hati Umar radhiyallahu ta'ala. Dan ini pun semakna dengan hadis yang telah kita di Sahih Bukhari, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan, laqad kana fi ma qablakum nasun muhaddatsun fa in kana fi ummati ahadun fa Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada umat-umat terdahulu terdapat orang-orang muhaddatsun, ay mulhamun, orang-orang diberi ilham oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberi al-isabah bighairi nubuwah, dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan keadaan mereka bukan Nabi. Fa'inkana min ummati ahad fa'umar. Dan seandainya dari umatku ada yang muhaddatsun, yang mulhamun, katanya di saya orang adalah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi Umar radhiyallahu anhu beliau berkata tentang kebenaran apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kata Ibn Umar, tidaklah terjadi pada manusia suatu perkara kemudian terjadi perselisihan pendapat tentang perkara tadi. Faqala faqalu fi wa qala fi Umar. Sebagian orang mengatakan begini, kemudian Umar mengatakan perkataan yang lainnya. illa nazal fil Quran ala nahwi ma qala Umar, melainkan turun Al-Quran seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini dulunya perkara yang sangat agung dan sudah kita di Sahih Bukhari pula di kisah perang Badar. Di kisah perang Badar juga di kitab tafsir kita lalui tentang sebab nuzul ayat di surah Al-Anfal ketika Nabi Sallam mendapatkan tawanan yang besar dari kalangan orang-orang musyrik Quraisy, bisa melawan 70 orang dari orang-orang Quraisy. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, apa yang kita lakukan dengan tawanan-tawanan kita. Maka Umar radhiyallahu anhu ketika diminta pendapatnya, beliau memberikan pendapat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang-orang tersebut semuanya yuqtalun, dibunuh. Bahkan lebih dari itu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, berikan simpulan kepadaku, aku yang memegangnya, dari karib kerabat beliau, karib kerabat Umar, dan berikan simpulan kepada simpulan, simpulan bersimpulan dari karib kerabatnya, disuruh dibunuh oleh mereka untuk menunjukkan bahwa tidak ada hawa, tidak ada kasih sayang di antara orang mukmin dan orang musyrik. Kemudian Nabi bertanya kembali tentang pendapat para sahabat yang tersebut. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan pendapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tawanan tersebut dibebaskan dengan tebusan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka mereka dibebaskan dengan tebusan, sampai termasuk Abul As Ibnu Rabi, istrinya Zainab binti Rasulullah, termasuk tawanan tersebut dan ditebus. Kemudian setelah terjadi pembebasan tawanan dengan tebusan, turun ayat di surah Al-Anfal, maka lil nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna rabbad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum fi adabun adzim. Maka ketika surah tersebut, Nabi sallam dan Abu Bakar menangis radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika Umar datang mendapatkan Nabi dan Abu Bakar menangis, beliau bertanya sebab. Kemudian Nabi bacakan ayat tersebut yang intinya membenarkan perkataan Umar, tidak layak bagi seorang Nabi untuk memiliki tawanan sebelum bisa melumpuhkan atau membunuh dengan banyak musuhnya. Hatta yuskhina fil ard turiduna rabbad dunya, apa kalian menginginkan kehidupan dunia? Wallahu yuridul akhirah, sebenarnya Allah subhanahu menginginkan untuk kalian akhirat. Kemudian Rasulullah azizun hakim, Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang isinya membenarkan pendapat Umar. Dan juga di kisah yang lain yang sudah kita lalui, di kisah Aisyah dan Hafsah radhiyallahu ta'ala anhumah, yang Allah sebutkan di surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ketika Umar sudah mengingatkan Hafsah radhiyallahu anha dan juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha agar tidak membuat makar atau perkara yang memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada keduanya bahwasanya jika kalian berbuat seperti itu, Allah akan gantikan kalian dengan yang lebih baik dari kalian. Turun ayat in tatuba ila Allah faqad sarat qulubukum wa in tadhahar alaihi fa inna Allah wa maulahu wa jibril salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika bahir. Kemudian ayat apa? Asarabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu khairan minkun muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibati wa abkara jazak liharam. Dan juga ayat yang lainnya di Al-Baqarah ketika Umar mengusulkan kepada Nabi Sallam untuk sholat di belakang makam Ibrahim, Terus Allah turunkan ayat wastafidu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah karena dari belakang makam Ibrahim sebagai tempat salat. Semuanya ayat-ayat yang berisi pembenaran apa yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu ta'ala. Kata Kutayis ini, mana jala bin nasi amruqab faqalu fi Umar waqala fi Umar faqalu fi Umar illa najal fi Al-Quran ala nahi maqala Umar. Dan juga Umar terkenal dengan firasatnya yang sangat kuat. Misalnya Bukhari juga, hadis Ibn Umar sudah kita lihat. Kutanya beliau mengatakan, Ibn Umar mengatakan, ma ra'aitu Umar yaqulu li syai'in qab inni dhanantuhu hakada illa kama yadhun. Kata Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tentang ayahnya, aku tidak pernah mendengar ayahku ketika mengatakan tentang suatu perkara karena sepertinya perkaranya begini, melainkan benar terjadi seperti yang diperkirakan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kan kuatnya firasat Umar radhiyallahu ta'ala. Dan seperti yang kita sebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana fi ummati ahadun la kana Umar." Seandainya ada dari umat suatu orang yang mulham dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga benar dengan diwajib nubuah, niscaya orangnya adalah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sekali lagi, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan karunia yang sangat besar, dan Allah pun sudah kita lalui besar membimbing orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di hadis Abi Hurairah Sahih Bukhari, Nabi mengatakan, wa ma taqarraba 'abdun bi syai'in ahabba ila Allah mimma taqarrabtu alaihi. Walau jadi abd yang terdekat ilahnya bin Nawafil, hatta uhibba. Jika ahbab tuh kuntu, sama Allah dia semaubih, wabah sahul Allah dia bersudahih, wajah Allah dia yang bersudihnya, wajah dia yang bersudihnya. Kata Nabi Sallam dari kursi, Allah Sallam mengatakan, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan perkara yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang wajib. Ibadah yang wajib adalah ibadah yang paling Allah cintai. Dan seorang hamba terus-menerus berusaha mendekatkan diri kepada aku dengan ibadah-ibadah nafilah, ibadah sunnah, sampai aku mencintainya. Dan jika aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku yang akan menjadi pendengarannya, yang dia mendengar dengannya, menjadi penglihatannya, yang dia melihat dengannya, menjadi tangannya, yang dia bergerak dengan tangan tersebut, dan menjadi kakinya, yang dia melangkah ini dengannya. Kata para ulama, maknanya pendengarannya, penglihatannya, gerak-geriknya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taufiq biillahi azza wa jalla. Wa nahu taala taufiq. Ini keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan juga di hadis yang tadi kita baca, dorongan dari kita agar kita senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin terbimbing. Ucapan kita, gerak-gerik semakin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.